Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih pada pembahasan al-itsar yang disebutkan oleh beliau, yaitu dari macam-macam akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Dan kita sudah melewati beberapa faedah yang disebutkan oleh beliau yang diambil dari hadis yang disebutkan oleh beliau, itu kisahnya Anshari yang menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabatnya, dikarenakan beliau tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa digunakan untuk menjamu tamunya kecuali hanya sekedar air putih, maka ditawarkan kepada para sahabatnya. Maka diterima oleh sahabat Anshari tersebut dalam kondisi yang tersedia sebenarnya untuk menjamu tamunya adalah makan malamnya yang digunakan untuk makan malam oleh dia dan juga istrinya, dan juga makanan untuk bayinya saja. Maka tetap Anshari tersebut menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah Subhanahu wa taala terkagum dengan apa yang dilakukan oleh Anshari tersebut. Kita lanjutkan kembali membaca faedah yang disebutkan oleh beliau. Mungkin kita mengulang faedah yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, yaitu kata beliau, salisan, yang ketiga dari faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah annahu yajuzu 'ardu ad-diyafati 'alan nas, bahwasanya diperbolehkan 'ardu ad-diyafah, yaitu menawarkan siapakah yang mau untuk menjamu tamu, alan nas, kepada manusia. Diperbolehkan untuk menawarkan hal yang demikian, itu menawarkan siapakah yang mau untuk menjamu tamu yang datang tersebut, itu ditawarkan kepada kaum muslimin, kepada manusia. Kemudian kata beliau, wala yu'addu hadha minal mas'alatil madmumah, dan yang seperti ini kata beliau tidak teranggap, tidak terhitung sebagai al-mas'alah al-madmumah, itu bentuk meminta-minta yang itu merupakan perkara yang dicela dalam agama Islam ini. Jadi ini tidak termasuk dalam masalah meminta-minta kepada manusia yang itu adalah merupakan akhlak yang madmum, itu akhlak yang tercela dalam syariat Islam ini. Kenapa? Kenapa yang seperti ini tidak teranggap sebagai suatu permintaan, itu meminta-minta kepada manusia dikatakan oleh beliau di sini awalan, yang pertama adalah alasannya li'annahu lam yu'ayyin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut lam yu'ayyin, itu tidak mentakyin, itu tidak mentakyin menyatakan kepada seseorang, misalnya menyatakan kepada Zaid ataukah kepada Umar ataukah kepada yang lainnya. Tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Yaitu kata beliau, falam yakul, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan ya fulan, ya, artinya menyebut nama misalnya, dayif hadar rajula, jamulah tamu ini. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentakyin menyebut nama seseorang dari salah satu sahabatnya dengan menyatakan ya fulan, itu dengan menyebut namanya, dayif hadar rajula, yaitu jamulah tamu ini. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan demikian. Hatta naqula innahu ahrajahu, hingga kita menyatakan mungkin kalau dia menyatakan seperti tadi ya fulan dayif hadar rajul, kita akan menyatakan kata beliau innahu ahrajahu, sesungguhnya ucapan yang seperti itu terkadang bisa memberatkan orang yang diminta. Itu bisa memberatkan orang yang diminta karena orang yang ditakyin tersebut mungkin memiliki kesibukan, ataukah boleh jadi kondisinya juga sama, tidak memiliki sesuatu sehingga dia akan kerepotan untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menjamu tamunya. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentakyin menyebut nama salah satu dari sahabatnya. Wa innama atau wa annahu innama huwa ala sabilil umum, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya adalah ala sabilil umum, itu dalam bentuk yang umum ditawarkan kepada seluruh kaum muslimin, yaitu kepada seluruh kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapakah yang mau menjamu tamu ini, yaitu ditawarkan, tidak menyebut nama salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berdasarkan hal ini kata beliau, fayajuzu lil insani mathalan idza nazala bihi dhaifun wa kana mazghulan aw laysa indahu ma yudayyifuhu bihi ay yaqula liman hawlahu man yudayyifu hadzal rajul. Kata beliau berdasarkan hal ini, diperbolehkan bagi seseorang, diperbolehkan bagi kita seluruhnya kaum muslimin, misalnya ada seorang tamu yang singgah, itu yang datang kepada kita, itu nazala bihi dhaifun, singgah turun kepada kita seorang tamu, sementara yang didatangi oleh tamu tersebut kondisinya kata beliau wa kana mazghulan, sementara dirinya ini mazghul, itu sibuk sekali yang tidak bisa pekerjaannya ataukah kesibukannya ditinggal untuk melayani tamunya tersebut. Ataukah kalau dia tidak sibuk, aw laysa indahu ma yudayyifu bihi, ataukah dia tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk menjamu tamunya, itu tidak memiliki sesuatu seperti kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada salah satu istrinya, maka dijawab oleh istrinya tidak memiliki sesuatu kecuali air putih saja. Demikian pula bertanya kepada istri yang lainnya, semuanya dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan seluruhnya tidak memiliki apapun kecuali hanya sekedar air putih. Maka baik kondisi yang pertama ataukah yang kedua, sibuk ataukah tidak memiliki sesuatu, maka dikatakan oleh beliau diperbolehkan baginya untuk menyatakan ayyakuna liman haulahu, untuk dia menyatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, dia menyatakan misalnya man yudayyifu hadzal rajula, siapakah yang mau menjamu tamu ini. Itu mungkin yang ditawarkan tersebut karena manusianya ini banyak, kaum muslimin banyak yang ada di sekelilingnya, mungkin yang ditawarkan kondisinya tidak sibuk, ataukah yang ditawari tersebut ini memiliki sesuatu, memiliki harta yang bisa untuk digunakan untuk menjamu tamunya tersebut. Maka ini tidak termasuk dari al-mas'alah al-madmumah yang disinggung di atas tadi. Karena seperti tadi, alasannya Nabi SAW tidak mentakyin, itu tidak menyebut salah satu dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, jika ada yang melakukan hal yang demikian berdasarkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haraja fi dzalik, tidak mengapa untuk yang demikian itu, dia melakukan hal yang demikian itu diperbolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa, orang yang paling gemar untuk melakukan kebaikan, ketika kondisi beliau tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai hidangan bagi tamunya, beliau pun menawarkan kepada para sahabatnya. Itu menawarkan kepada para sahabatnya. Sehingga amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil faedah, diperbolehkannya bagi kita untuk menawarkan, yaitu siapakah yang mau menjamu tamu yang datang kepada kita misalnya. Tentunya dengan tidak mentakyin seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya kata beliau, rabi'an, faedah yang keempat adalah al-itharul azimu min hadar rajulil ansari. Itu ithar yang sangat besar dari seseorang ansari, yaitu dari laki-laki sahabat dari suku ansar. Sahabat ini memiliki ithar yang sangat besar. Itu memiliki ithar yang sangat besar. Bagaimana itu? Yaitu kata beliau, haitsu bata huwa wa zaujatuhu wa sabiyatuhu min ghairi asya'in. Yaitu dari sisi dia sendiri tidur, itu bermalam tidur semalam, demikian pula istrinya serta anaknya, itu anaknya yang masih kecil, min ghairi asya'in, tanpa makan malam. Itu rela untuk memberikan hidangannya ataukah makanan yang biasanya dimakan untuk makan malamnya, rela untuk dihidangkan kepada tamunya. Padahal dalam kondisi dia ini butuh sebenarnya, butuh untuk makan malam. Tentunya seseorang yang tidak makan malam biasanya merasa lapar ketika malam hari, apalagi kalau musim dingin. Itu musim dingin, luar biasa. Itu rasa laparnya semakin mengganggu. Tidak bisa tidur dan juga yang lainnya. Namun lelaki Ansari tersebut dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memiliki akhlak yang sangat mulia, itu ithar, lebih mengedepankan saudaranya yang membutuhkannya, dia rela untuk memberikan makan malamnya untuk menjamu tamunya. Yaitu kata beliau, ikraman lihadha dhaifi alladhi nazala dhaifan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya dilakukan oleh Ansari tadi dalam rangka untuk memuliakan tamu yang datang, yang singgah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikraman lihadha dhaif, itu untuk menjamu tamu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak hanya menimba ilmu tersebut dihafal dan juga yang lainnya, akan tetapi dipraktikkan oleh mereka Ansari, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ansari tersebut menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia tahu keutamaan menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah menjamu tamu secara umum. Di samping itu, dia memiliki akhlak yang sangat mulia. Itu akhlak ithar, lebih mengedepankan saudaranya dibanding dirinya sendiri ataukah keluarganya dan juga yang lainnya. Yang sebenarnya dalam kondisi dia ini membutuhkan hidangan yang dihidangkan untuk tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khamisan, yang kelima kata beliau, faedah yang kelima kata beliau, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa min fawaidi hadzal haditsi, dan di antara fawaid, itu faedah dari hadis ini adalah, annahu yanbaghi lil insani alla yus'ira dhaifahu annahu manun alayhi aw anna ad-dhaifa mudhikun alayhi wa muhrijun lahu. Kata beliau, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah bahwasanya sepantasnya bagi seseorang untuk tidak yus'ira dhaifahu, itu memberikan is'ar, itu isyarat-isyarat, indikasi-indikasi, yaitu memberikan isyarat kepada tamunya, kasih indikasi kepada tamunya, annahu manun alaih, bahwasanya dirinya, itu tuan rumahnya ini, manun alaih, telah memberikan sesuatu kepada tamunya. Itu merasa dia telah berbuat baik kepada tamunya. Jangan sampai seperti ini. Itu alla yus'ir. Itu jangan sampai dia memberikan isyarat-isyarat baik berupa ucapan ataukah tindakan seolah-olah dia telah berbuat baik kepada tamunya tersebut. Ataukah au anna dhaifa mudikun alaih. Dan jangan sampai pula tuan rumahnya yang menjamu tamunya tersebut ini memberikan isyar, memberikan isyarat-isyarat, indikasi-indikasi seolah-olah tamunya tersebut mudikun alaih, telah menyempitkan dirinya. Itu mungkin bercerita tentang kondisi rumahnya ataukah raut mukanya dan juga ucapannya yang seolah-olah tamunya faham arah pembicaraannya adalah tamunya tersebut menyusahkan dirinya. Ini seolah-olah tamunya ini menyusahkan tuan rumahnya. Maka ini jangan sampai seperti itu. Wa muhrijun alaih, dan juga jangan sampai memberikan isyar bahwasanya tamunya tersebut telah muhrijun alaih, itu memberikan haraj, itu rasa berat kepada tuan rumahnya. Hadis ini atau faidah ini diambil oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, yaitu kata beliau, diambil dari li'anna ar-rajula amara bi'itfa'il misbahi hatta la yadhunna ad-dayfu annahu dayfun alaih wa haramahum al-asha'a. Karena laki-laki tadi, itu al-ansari tadi, yang siap menjamu tamunya tersebut, itu tamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tadi, amara bi'itfa'il misbahi, memerintahkan kepada istrinya untuk mematikan lampu. Mematikan lampu yang ada di rumahnya, hatta la yadhunna ad-dayfu, hingga tamunya ini tidak memiliki prasangka, tidak memiliki praduga, annahu dhaifun alaihi wa haramahum al-asha'a, bahwasanya dirinya telah bertamu kepada orang tadi sehingga haramahum al-asha', mencegah, itu mencegah keluarga tersebut dari makan malam. Ini merupakan adat mereka mungkin waktu itu, kalau ada tamu, itu tamu yang singgah di waktu malam, kalau tuan rumahnya ini masih menyalakan lampu, kemudian walaupun sudah menghidangkan sesuatu kepada tamunya, maka ini merupakan perkara yang berat bagi tamunya untuk menyantap hidangannya. Itu untuk menyantap apa? Hidangannya. Sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak ingin tamunya memiliki praduga-praduga, prasangka-prasangka bahwasanya tamunya tersebut telah menyempitkan dirinya, menyusahkan dirinya, sehingga memerintahkan kepada istrinya supaya lampunya tersebut ini dimatikan. Sehingga tamunya tenang untuk menyantap hidangan yang telah dihidangkan oleh tuan rumahnya tanpa memiliki praduga bahwasanya dirinya telah menyempitkan tuan rumahnya. Tuan rumahnya tidak tidur, tidak bisa tidur dikarenakan mungkin dia singgah di rumahnya mengganggu dan juga seterusnya. Dan mengganggu tuan rumahnya tersebut untuk makan malam dan seterusnya dari praduga-praduga yang mungkin timbul dengan sebab menyalanya lampu dari rumah yang disinggahi tersebut. Ini adab yang dimiliki oleh Ansari tersebut itu untuk menjamu tamunya. Kata beliau, wa hadha ma'khudun min adabil khalili Ibrahim alaihi salam hina nazalat bihil malaikatu duyufan. Faedah yang seperti ini juga diambil, kata beliau, dari adab Al-Khalil. Itu adab Al-Khalil, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu Ibrahim alaihi salam. Ketika nazalat bihil malaikatu duyufan, itu ketika turun ataukah singgah kepada beliau malaikat, itu yang datang kepada beliau sebagai tamu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini masyhur kisahnya, dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adanya malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim ketika datang tamunya menemui beliau, karena berwujud seperti manusia biasa, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adab yang dimiliki oleh tuan rumah yang ketika itu datang beberapa tamu kepadanya, dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyebutkan faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam faraha itu asra'a seperti yang disebut oleh beliau. Beliau pergi dengan segera ila ahlihi, itu menuju keluarganya, menuju istrinya. Faja'a bi'idlin samin. Kemudian ternyata dengan segeranya itu Nabi Ibrahim alaihi salam datang dengan membawa ijl, itu sapi yang sudah, kata beliau, samin, itu maswi yang sudah disate, yang sudah dibakar. Ini merupakan hidangan istimewa. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala faragha. Beliau bersegera di dalam menjumpai istrinya ataukah keluarganya supaya menyiapkan hidangan yang bisa dihidangkan kepada tamunya yang singgah tersebut. Dikatakan oleh beliau di sini, itu samin maknanya maswi, itu yang dipanggang, yang disate. Kata beliau, lakinnahu raha ila ahlihi ay dhahaba bisur'atin. Itu raha ila ahlihi maknanya adalah dhahaba bisur'atin, itu Nabi Ibrahim alaihi salam ini pergi dengan segera. Itu pergi dengan segera artinya mencari hidangan yang bisa dihidangkan untuk tamunya menjumpai istrinya, itu sehingga tamunya tidak merasa berat. Itu tidak merasa berat kalau ditinggal lama-lama, jangan-jangan tuan rumahnya ini sibuk ataukah susah payah untuk menghidangkan sesuatu kepada tamunya tersebut. Ini adab yang dimiliki oleh Al-Khalil alaihi salam. Itu adab-adab di dalam menjamu tamu. Dhahaba bisur'atin wa khafiyatin li'alla yakhjala ad-dhaifu. Itu tujuannya adalah supaya tamunya tersebut tidak merasa malu. Itu tidak merasa malu dengan kedatangannya tersebut. Ternyata tuan rumahnya sibuk mencari hidangan ke sana kemari sehingga waktunya lama, tamunya pun akan menjadi malu. Ini yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu adab yang sangat mulia ketika menjamu tamunya. Demikian pula Ansari tadi, itu Ansari yang memiliki adab yang sangat mulia ketika memuliakan tamu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sanggup untuk menjamunya. Beliau pun segera untuk mematikan lampunya setelah dihidangkan makanan untuk tamunya. Supaya tamunya tersebut tidak memiliki praduga-pradungka. Yang dengan kedatangan dia bertamu kepada orang tersebut, kepada sahabat tadi, tamunya ini menyusahkan dirinya, ataukah menghalangi keluarga tersebut dari makan malamnya, ataukah istirahat malamnya, dan juga seterusnya. Ini faedah yang kelima yang disebutkan oleh beliau. Kemudian faedah yang berikutnya kata beliau, sadisan, itu faedah yang keenam, wa min fawaidi hadzal hadisi aidan, dan di antara faedah hadis ini juga kata beliau, annahu yajuzu lil insani ayusir ad-dhaifa wa nahwahu ala ailatihi. Diperbolehkan bagi seseorang untuk mengutamakan tamunya dan juga yang semisalnya, ala a'ilatihi, daripada a'ilahnya, itu keluarganya. Itu lebih mengutamakan tamunya ataukah yang semisalnya di atas keluarganya sendiri. Namun kata beliau, faedah yang seperti ini, wa hadza fil ahwalin nadirati al-irdati atau al-ardati. Urdati. Akan tetapi yang seperti ini, pada keadaan-keadaan nadirah, itu keadaan yang jarang sekali, yang itu mungkin urdah, itu sekali terjadi, itu insidental, itu jarang terjadi, mungkin keadaan-keadaan tertentu saja, seperti yang dialami oleh orang Ansari tadi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak tiap harinya, lebih mengutamakan orang lain, tamu ataukah yang semisalnya, di atas keluarganya. Kata beliau, wa illa faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, jika kita tidak menyatakan seperti itu, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing. Artinya kita tidak, kalau seandainya kita tidak menyatakan bahwasanya mengutamakan tamu ataukah yang semisal di atas keluarganya ini terjadi pada keadaan-keadaan yang jarang, tidak tiap hari, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kepada umatnya, kepada kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ibda' binafsika thumma biman ta'ul. Yaitu mulailah engkau untuk memberikan nafkah kepada dirimu sendiri. Thumma biman ta'ul. Kemudian kepada orang-orang yang engkau tanggung nafkahnya. Kemudian engkau memberikan nafkah kepada orang-orang yang ditanggung oleh engkau nafkahnya. Pertama kali, di sini yang disebut oleh Nabi SAW adalah diri kita sendiri. Kemudian orang-orang yang diberikan nafkah, istri kita, anak kita, ataukah orang-orang yang memang ditanggung hidupnya oleh kita, yaitu dari sisi nafkahnya, maka ini yang biasa dijalani, tiap harinya mereka diberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun dalam kondisi tertentu, ini boleh, mereka ini dikalahkan. Kemudian kita lebih mengedepankan orang lain, tamu mungkin ataukah yang lainnya. Ini tentunya pada keadaan-keadaan tertentu saja. Adapun yang biasa dijalani tiap harinya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibda bi nafsika tsumma biman ta'ul." Itu mulailah dari dirimu sendiri kemudian kepada orang-orang yang engkau tanggung nafkahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga yang lainnya itu An-Nasa'i. Ini beberapa faedah yang bisa diambil dalam hadis yang mulia dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, menutup pembahasan ini, itu pembahasan al-itsar, "Walakin idza 'uridat mithlu hadhihi al-ahwali fala haraja 'ala al-insani ay yuqaddima ad-dhayfa aw nahwahu mimman yajibu 'alaihi ikramuhu." Akan tetapi jika uridat, yaitu jika muncul, jika timbul, diperhadapkan, yaitu jika seseorang diperhadapkan dengan kondisi yang seperti ini, tidak mengapa bagi seseorang untuk lebih mengutamakan tamunya ataukah yang semisalnya dari pihak-pihak yang memang wajib untuk dimuliakan. Itu kata beliau berdasarkan faidah yang disebutkan pada faidah ke-6 tadi. Wa man ta'ammala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadiyahu wa hadiya ashabihi fiha min makarimil akhlaqi wa ma'alil adabi ma law sara an-nasu alaihi lanalu bidzalika rif'ata ad-dunya wal akhirah. Kata beliau, dan barang siapa yang mencermati, yang merenungi, yang berusaha memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadiyahu dan juga bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berusaha memahami, merenungi bimbingan-bimbingan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, itu dalam masalah tadi, min makarimil akhlaqi, dari akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh mereka, wa ma'alil adabi, dan juga adab-adab yang sangat tinggi yang dimiliki oleh mereka, ma law sara an-nasu alaihi lanalu bidzalika rif'ata ad-dunya wal akhirah, yang kalau seandainya manusia berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berjalan di atas bimbingan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, niscaya mereka manusia akan meraih dengan sebab itu rif'ata ad-dunya wal akhirah, itu rif'ata ad-dunya, itu derajat yang tinggi di dunia dan juga di akhirat. Itu di akhirat ini tentunya kalau seseorang benar-benar mencermati bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan dunia ini, niscaya mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di dunia dan juga derajat yang tinggi di akhirat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam pembahasan ini. Akhlak yang disebut oleh beliau itu dalam kitabnya ini, itu Babul Itsar dan juga Al-Muwasat. Kalau kita memperhatikan, itu kitab yang lainnya seperti Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan akhlak yang mulia ini, akhlak yang mulia ini adalah setelah beliau menyebutkan sebelumnya bab tentang larangan untuk bersifat dengan akhlak al-bukhl, itu bakhil, demikian pula as-suh, itu as-suh, ada kemiripan. Adapun al-bakhil, al-bukhl, yaitu dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah huwa man'u ma yajibu wa ma yanbahi badluhu. Al-bukhl, yaitu bakhil, adalah seseorang mencegah sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan, ataukah sesuatu yang yanbahi, itu yanbahi, sesuatu yang pantas ataukah yang baik untuk dikeluarkan. Ini ada dua perkara, ada sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan, itu memang hukumnya wajib, ada juga yang di bawahnya, mungkin sunnah ataukah yang lainnya. Ternyata orang tersebut ini mencegahnya, itu mencegahnya. Maka kalau dia mencegah yang seperti ini, perkara yang wajib untuk dikeluarkan ataukah yang mustahab hukum yang di bawah wajib, maka berarti orang tersebut ini dikatakan sebagai orang yang bakhil. Itu orang yang bakhil. Dia tahu, dia mengerti bahwasanya ada perkara-perkara yang wajib untuk dia keluarkan, zakat misalnya ataukah yang lainnya, namun dia tahan. Ataukah dia tahu di sana ada fuqara wal masakin, kemudian dia memiliki harta yang banyak yang bisa diinfakkan untuk mereka, ternyata dia mencegahnya. Ini pun dikatakan orang yang bakhil, itu orang yang bakhil. Demikian pula as-suh dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah at-tama'u fi ma laisa indah. Yaitu dia sangat tamak, sangat tamak fi ma laisa indah, itu sesuatu yang tidak ada pada dirinya, yaitu sangat tamak terhadap harta orang lain maksudnya. Dia sangat berharap harta yang dimiliki oleh orang lain juga dimiliki oleh dirinya. Berharap. Sangat tamak. Maka dikatakan oleh beliau, wahuwa asyaddu minal bukhli. Maka sikap yang seperti ini itu as-suh, as-sahih, ini adalah lebih parah kondisinya dari sekedar al-bukhl. Itu sekedar bakhil. Kenapa? Karena kata beliau, li'anna sahiha yatma'u fima indan nas wa yamna'u ma'indah. Kata beliau, karena orang yang sahih, itu sahih yang suh tadi, itu berharap sangat tamak terhadap harta manusia, sementara dirinya juga yamna'u ma'indah, yaitu yamna' mencegah harta yang dimiliki oleh dirinya untuk dikeluarkan. Ini as-suh dan juga al-bakhil. Nah, setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab itu akhlak yang merupakan lawanan dari akhlak yang tercela ini, yaitu al-bukhl dan juga as-suh, itu akhlak yang merupakan lawanannya itu al-isar dan juga al-muwasat. Itu al-isar dan juga al-muwasat. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan akhlak tersebut ini ternyata dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada ayat yang sudah kita lewati, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka itu, wa may yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Itu barang siapa yang dicegah, yang dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kebakhilan yang ada pada dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena as-suh itu lebih parah kondisinya daripada al-bakhil. Dia tamak terhadap harta orang lain, demikian pula dia mencegah, tidak mengeluarkan harta yang dimiliki oleh dirinya. Sementara al-bakhil, dia hanya mencegah harta yang ada pada dirinya. Itu tidak memiliki sikap tamak terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain. Ternyata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbebas dari penyakit yang namanya al-bukhl, demikian pula penyakit as-suh. Yaitu as-suh itu tadi, as-sahih, yaitu tamak terhadap harta dunia yang dimiliki oleh orang lain dan selamat dari mencegah harta yang dimiliki oleh mereka. Buktinya apa? Itu kisahnya Ansari tersebut. Itu kisahnya Ansari tersebut. Walaupun dalam kondisi serba kekurangan, tetap dirinya bisa menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pelit, tidak bakhil untuk menjamu tamunya. Ini luar biasa akhlak yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu as-sa'di, seperti yang sudah kita ulang-ulang kembali, akhlak-akhlak yang seperti ini dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, la yakunu illa min khuluqin zaki. Itu akhlak yang seperti ini tidak mungkin akan keluar, tidak akan muncul kecuali dari orang yang memiliki khuluqin zakiyin. Itu akhlak yang zaki, itu akhlak yang suci, dari jiwa yang suci. Itu karena dia melakukan hal tersebut semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga lebih mengedepankan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibanding kecintaan dirinya terhadap syahawatin nafsi, yaitu syahawatin nafsi, perkara-perkara yang disukai oleh dirinya, dan juga kelezatan-kelezatan yang dicintai oleh dirinya. Ini akhlak yang bertentangan, itu al-isar dengan al-muwasat dengan al-bukhl was-suh. Itu ini kesempurnaan agama Islam, melarang suatu akhlak yang tercela kemudian menyebutkan akhlak yang merupakan lawanannya, dan itu adalah merupakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu kata beliau di sini, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, waffaqanallahu wa iyyakum lima fihi al-khair fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya dan juga kepada kalian, lima fihi al-khair fid dunya wal akhirah, terhadap perkara-perkara yang di situ terkandung kebaikan bagi ad-dunya dan juga bagi akhiratnya. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun permasalahan yang lainnya, insya Allah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.